ألف باء تاء ثاء للمولى خير الأسماء واذكر ربك صبح مساء زكي النفس من الأهواء ألف تعالى. Ya, jadi judul dari situ dulu kita belajar. Dia menanam biji ini dari tanah, kemudian setelah ditanam sama petani diapain? Itu tanahnya. Terus diapain? Gak banyak yang dia kerjakan, dia cuma siram kan? Siapa yang tumbuhkan akarnya? Siapa yang tumbuhkan daunnya? Siapa yang tumbuhkan pohonnya? Siapa yang tumbuhkan buahnya? Allah semua. Maka dalam Islam petani itu, petani ya, paling besar zakatnya. Kenapa paling besar? Karena kontribusi dia dalam membuat ini tuh gak banyak. Iya kan? Jadi dia cuma menanam, kasih air, kasih pupuk lah katakanlah seperti itu. Terus Allah yang tumbuhkan semua. Ya kalau Anda lihat katakanlah misalkan anggur lah mungkin. Atau mungkin pisang kayak begini. Siapa yang susun? Sebegitu rapi kayak begini gitu kan? Dia cuma tanam bibitnya, batangnya, kemudian Allah yang tumbuhkan atau mungkin yang susun buahnya seperti tersusun seperti mayang gitu kata Allah kan. Maka di situ Allah ingin tunjukkan teruskan supaya apa? Supaya kita ngerti kita itu hidup di dunia itu buat ngapain. Jadi hidup di dunia kita itu sebenarnya tidak lain tidak bukan seperti Allah sampaikan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun." Hidupnya kita itu untuk beribadah. Ya. Untuk ibadah itu ya, ada dua sebenarnya perannya kita. Jadi kita hidup di dunia ini perannya, fungsinya dua. Kalau enggak ibadah dan khalifah. Jadi Allah sampaikan dalam Al-Qur'an kami ciptakan manusia sebagai khalifah ya dan Abdullah kan gitu. Dan untuk menjadikan atau untuk melakukan dua fungsi atau peran tadi sekarang, maka dia harus sehat ya. Dia harus sehat. Jadi kalau ada manusia yang enggak sehat, maka ada hal-hal yang dia langgar dalam sesuatu yang berhubungan dengan Al-Qur'an ataupun petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasti dilanggar. Waktunya tidur, tidur. Waktunya makan, makan ya. Waktunya katakanlah ngurus keluarga, ya ngurus keluarga. Situ semua sudah jelas, Allah sudah sampaikan dengan amat sangat jelas dalam Al-Qur'an ya, dan dijelaskan lebih detail oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya makanya contoh aja misalkan kita bicara tentang olahraga. Olahraga itu secara fisiologisnya tidak cocok malam-malam. Kenapa tidak cocok? Karena ini kan tumbuhan. Tumbuhan ini ketika dia kena sinar matahari pagi-pagi, dia dapat oksigen kan? Muncul oksigen. Atau terbentuk oksigen dari situ. Kemudian ada glukosa juga. Itu tumbuhan. Ketika dia, ketika orang yang makan tumbuhan ini, ya, dalam kondisi pagi siang seperti ini, maka dia akan mendapatkan oksigen tadi. Dan malam karena gak ada matahari lagi, maka tumbuhan ini akan mengeluarkan CO2. Kan pelajaran kita dulu, Gus, dulu. Ya, jadi malam itu kalau kita malah olahraga nggak cocok karena tumbuhan justru malah mengeluarkan CO2 karbon dioksida. Jadi malam itu buat ngapain? Buat berjuang bersama suami. Ya, buat berjuang bersama suami. Ya. Dan Allah sampaikan dalam Al-Quran, "Waja'alna laila libasa," kata Allah, dan kami jadikan malam sebagai istirahat. Maka malam jangan banyak aktivitas, jangan banyak makan. Ya, kenapa sekarang banyak orang gemuk? Karena banyak makan. Terutama makan malam. Jadi ibu-ibu kalau Anda pengen sehat, maka kurangilah atau stoplah makan malam. Malam gak usah banyak makan. Karena malam itu toko mau tutup. Maksudnya gini, kalau Anda perhatikan ibu sekalian, kalau Anda lihat toko ya, toko itu kan bukan toko sih, restoran. Restoran itu kan kalau malam sebelum mau tutup, dia akan cleaning dulu tuh biasanya. Kalau restorannya ada SOP yang baik, dia akan bersih-bersih restoran. Nah, tubuh kita tuh juga sama. Malam mau tidur, ya sebenarnya udah disiapin. Ketika tandanya apa? Tandanya matahari yang tenggelam. Matahari tenggelam, maka otomatis terjadi perubahan atau pengalihan hormon dari hormon simpatik ke parasimpatik. Simpatik itu hormon yang buat kerja lah. Parasimpatik itu hormon relax. Ya, matahari tenggelam, Allah tunjukkan tanda-tandanya supaya apa? Manusia istirahat. Ya, lalu dari situ ketika sudah mulai menurun apa hormon tadi sudah mulai switching, sudah mulai tukar jadwal piketnya, maka hormon-hormon yang rileks yang bekerja. Hormon-hormon rileks ini ibarat kata petugas kebersihannya kita. Oke, okay? Petugas kebersihannya kita dan saat itulah tubuh sudah istirahat, jantung istirahat, perut istirahat, otak semua istirahat. Ya, sehingga salah satu cara untuk menenangkan diri itu memang adalah tidur. Kalau takut, tidurlah. Alifun ba'un ta'un fa lil maula khairul asma wadhkur rabbaka subhanasa zakkin nafsa minal ahwa. Feeling aja lah, pakai feeling. Ibu-ibu kalau masak juga gak ditimbang, iya kan, pakai feeling, tapi rasa tetap enak, yang penting hati bahagia. Kalau hati bahagia mau ditimbang juga tetap gak enak. Ya, kita udah tahu namanya kayak bikin beginian kan, bikin beginian piling-piling aja lah, satu ruas dua ruas gitu kan, masukin kayak begitu selesai. Kalau mendidih ya itu kan nggak mendidih kan, nah, itu dia. Bentar, itu tunggu dulu sebentar, ini juga enak. Ini dipotong, maaf. Hidupnya bisa aja. Kajiannya kayak cooking class ya. Gak apa-apa, itu cukup, maaf. Dikit aja bu, maaf. Ini tuang sini. Jadi sendoknya nggak, oh ini dia, maaf. Kalau Anda pernah baca tulisan di Instagram saya, di feed saya itu, yang disebut dengan ultimate kunyit itu ya ini. Ultimate kunyit, serai, sama jeruk nipis. Ini yang banyak bikin hamil. Serius. Mau ah. Tapi ntar dulu. Kalau kita bahas hamil, panjang perjalanannya, panjang kisahnya nanti. Ada syarat dan prasyaratnya dulu. Coba saya cicip ya. Cicipnya gimana ya? Kurang ini dikit. Garam. Garamnya seujungan sendok aja. Ini ada tadi. Dah. Kalau mau nyobain. Jadi ini minuman buat mens bisa, buat mah bisa, buat pusing bisa, buat lagi ada infeksi-infeksi yang gak berat juga bisa, termasuk autoimun juga bisa. Bukan, autoimun itu sel tubuhnya menyerang tubuhnya sendiri gitu loh. Itu autoimun. Ini daun apa? Daun? Salam. Minum daun begini aja, insya Allah bisa nurunkan tensi, tekanan darah. Diabetes juga bisa. Jadi, apa kebetulan Allah menciptakan beginian? Kalau Allah ciptakan ini kenapa? Allah Maha tahu apa Allah enggak tahu bahwa zaman sekarang itu banyak autoimun? Allah Maha tahu. Apa Allah enggak tahu zaman sekarang banyak kanker? Allah Maha tahu. Apa Allah enggak tahu ke zaman sekarang banyak degeneratif? Allah Maha tahu. Maka Allah ciptakan ini semua. Maka kalau sakit jangan datang ke dokter dulu. jangan datang ke herbalis dulu, datang ke Allah dulu. Pakai toolsnya. Toolsnya apa? Wastainu bisobri wassolat. Sholat dulu dua rakaat, tanya sama Allah, minta ampun sama Allah. Lalu tanya kepada yang maha kuasa, Tuhan kita. Tanya, ya Allah, apa tumbuhan yang kau ciptakan yang bisa mengobati penyakitku ini? Nanti Allah kasih petunjuk. Apa susahnya Allah mengobati autoimun dengan ini? Sangat mudah. Ya. Dan banyak case-nya kayak begitu. Begitu mudah Allah sembuhkan, Bu.